إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak lupa kita mengingatkan kepada para jamaah sekalian, juga terkhusus kepada khatib, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan begitu pula iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya adalah dengan membawakan kisah-kisah yang dapat dipetik berbagai macam pelajaran di dalamnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hal tersebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah mereka tentang kisah-kisah agar mereka dapat berfikir. Di antara salah satu kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah kisah sang pembunuh 99 nyawa. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dulu ada seseorang yang hidup sebelum kalian telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya tentang di mana orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rahibin, kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah, memiliki semangat yang luar biasa dalam ibadah, tapi sayangnya kurang dari sisi ilmu. Fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Sang pembunuh 99 jiwa bertanya kepada sang rahib tersebut, "Aku telah membunuh 99 nyawa. apakah masih ada pintu taubat bagiku? Kata sang rahib, dengan keterbatasan ilmu yang dia punya, mengatakan, tidak ada lagi taubat bagimu. Dosa yang engkau perbuat sangat besar. 99 nyawa telah engkau hilangkan di tanganmu. Taubat tidak ada lagi untukmu. Kemudian orang tersebut justru membunuh sang rahib karena jawaban yang tidak memuaskan baginya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling pintar yang berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian dia diarahkan kepada seorang alim ketika itu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Dia mengatakan kepada seorang alim, saya telah membunuh 100 jiwa. Yang terakhir yang dia bunuh adalah sang rahib. Apa jawaban sang alim? Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Lantas apa yang bisa menghalangimu, menghalangi dosa-dosamu dari taubat? Intaliq ila ardi kada wa kada. Orang alim tersebut mengatakan, taubatmu dapat diterima, tapi hendaklah engkau hijrah, pergi meninggalkan kampungmu ini ke kampung yang telah disebutkan oleh sang alim tersebut ciri-cirinya. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardi su'in. Dan jangan engkau pernah kembali ke negerimu ini, karena negerimu ini adalah negeri yang buruk, penuh kejelekan di dalamnya. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Maka sang pembunuh 100 jiwa ini pergi meninggalkan kampungnya menuju kampung yang dia akan datangi. Hatta idza nasafa at-tariq, ketika pertengahan perjalanan, atahu al-maut, qaddarullah, kematian menjemputnya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah, dan terjadi perselisihan antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Siapakah yang akan membawa ruh orang ini? Apakah malaikat rahmah yang ujungnya adalah surga, atau malaikat azab yang ujungnya adalah neraka? Kemudian di tengah perselisihan mereka berdua, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia dalam rangka untuk menghakimi kedua malaikat tersebut. Kemudian utusan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jalan tengahnya adalah ukur jarak antara negeri dia dan negeri yang dia akan tuju. Yang mana yang paling dekat, maka malaikat rahmah yang akan mengambil roh tersebut. Jika jaraknya lebih dekat kepada negeri yang baik, namun jika jaraknya lebih jauh atau lebih dekat negeri yang buruk, yang tempat asalnya, maka malaikat azab yang akan mengambilnya. Kemudian diukurlah jaraknya, dan ternyata jaraknya lebih dekat kepada negeri yang baik yang akan dia tuju. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di tengah perselisihan kedua malaikat tersebut, malaikat rahmat sempat mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang ini datang ke negeri yang akan dia tuju dalam keadaan hatinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, tapi dia belum pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun. Namun alhasil adalah malaikat rahmah yang mengambil ruhnya, dikarenakan jaraknya lebih dekat menuju ke tempat yang baik tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini? Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, dari kisah tersebut adalah tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul 'alim 'al 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu terhadap seorang ahli ibadah adalah bagaikan bulan di malam purnama terhadap bintang-bintang secara keseluruhan. Kita bisa lihat bulan purnama yang dapat menerangi bumi hanya satu bulan, namun beribu bintang tidak sanggup untuk menerangi bumi. Demikianlah perumpamaan seorang alim dan ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian faedah yang kedua, seburuk apapun manusia, sebesar-besarnya maksiat yang ia lakukan, tidak menutup kemungkinan akan terbetik dalam kalbunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita melihat seseorang atau bahkan teman kerabat kita yang dipenuhi dengan kemaksiatan, jangan sekali-kali kita putus asa untuk menasihati dan memberikan peringatan kepadanya, karena tidak menutup kemungkinan hatinya terbuka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian faedah yang ketiga yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang yang telah melakukan dosa besar seperti yang dilakukan oleh sang pembunuh 100 jiwa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pintu taubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah ya ibna adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna adam, wahai anak Adam, sesungguhnya ketika engkau menyeru kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa apa yang engkau lakukan, sebesar apa dosa yang engkau lakukan. Thumma astaghfartani law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Jika seandainya dosa-dosamu menjunjung setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Kemudian terakhir, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, jika seandainya nanti setelah kematian engkau mendatangiku dalam keadaan dosa-dosamu sepenuh bumi, maka niscaya aku akan mengampuni selama engkau tidak berbuat syirik. Ayuhal muslimun ibadallah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita teringat dengan hadis yang mengisahkan saat terjadinya perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka dan sampai-sampai giginya terjatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melontarkan sebuah kalimat, "Kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadza bi nabiyihim?" Bagaimana bisa suatu kaum beruntung sementara mereka telah melukai nabinya? Wa huwa yad'uhum ila rabbihim, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Allah. Fanazalat, kemudian Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Nabi tersebut seakan-akan tidak mungkin orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ditegur oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai', aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada urusanmu di situ. Apakah mereka akan diazab atau tidak, bukan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata musuh kaum muslimin pada perang Uhud banyak yang masuk ke dalam agama Islam, termasuk di antaranya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله. Dan di antara faedah yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah niat yang tekad, niat yang bulat akan membuahkan balasan meskipun tidak tercapai. Sebagaimana yang dialami oleh sang pembunuh 100 jiwa. Dia sudah berniat untuk hijrah. Dia sudah berniat untuk beramal baik sebagaimana penduduk negeri tersebut beramal baik. Namun dia tidak sampai. Dia tidak bisa mencapainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang indah kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul maut" faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dalam rangka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma yudrikul maut, kemudian ditimpa kematian, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah menjamin pahala baginya. Dan begitu pula niat yang jelek yang terbetik di dalam hati kita, meskipun kita tidak lakukan karena ada suatu penghalang, namun niat kita tekad untuk melakukan sebuah kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila terjadi duel di antara dua seorang muslim dengan pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza al qatil, fama sya'nul maqtul?" Kalau orang yang membunuh iya jelas masuk ke dalam neraka, fama sya'nul maqtul, dan bagaimana orang yang dibunuh, apakah dia juga masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi." Iya, dia juga masuk ke dalam neraka karena sebelum dia meninggal, dia juga bersemangat dan punya niat tekad untuk membunuh lawannya, sehingga dia juga masuk ke dalam neraka. Ayuhal muslimun ibadallah, ini menunjukkan bahwasanya ketika telah terbetik dan sudah tekad niat kita, baik dalam hal kebaikan ataupun dalam hal keburukan, maka telah disediakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaklah kita senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput kita, di mana ajal akan mendatangi kita, dan bagaimana caranya ajal kita mendatangi. Lihatlah sang pembunuh 100 nyawa ini yang masih segar, masih kuat, masih sanggup untuk membunuh sang rahib. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya secara tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kisah yang telah kita bawakan menjadikan kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dan faedah yang telah kita sebutkan